Pengenmu lah ono rasa welas nong jero ati, tapi saiki wis nono cerita wis ilang, wis kadung riko acurno angen sun ke Bandung luntur welas hi seniki mergo riko. Miakne wis miakne iso nang nyingkring, ojo takon takon yoro welas hangring kene. Tatu iki sun pendam ring ati, nasun tinggal pian yoro welas hangring kene. Rasa welas nong jero ati, tapi saiki wis nono cerita wis ilang, wis kadung riko acurno angen sun ke Bandung luntur welas hi seniki mergo riko. Miakne iso nang nyingkring, ojo takon takon yoro welas hangring kene. Tatu iki sun pendam